tilaui pasirang sunung. Di sinan tumbuh si batang baru sanae, pautan bidua urang pamuke. Kok kadisa bui ukuran umur, anyolah Tuhanan katau. Adonan panjang, adonan singke, iyo sasuai, iyo janjian. hati.